Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali di channel Rizka Kakak. Nah, bagi kalian yang sedang menderita tuba falopi tersumbat, tidak ada salahnya untuk mencoba berikhtiar melalui minuman herbal dari salah satu resep jurus sehat Rasulullah yang biasa kita kenal dengan istilah JSR. Nah, resep ini merupakan salah satu resep dari Dr. Zaidul Akbar yang dapat memulihkan kondisi tuba falopi yang tersumbat. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Namun sebelum itu, jangan lupa kasih like dulu sama video ini. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini. Supaya nanti kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel Rizka Kakak ini. Oke, kalau udah kita langsung aja ke bahan dan cara membuat minuman JSR untuk mengatasi tuba falopi yang tersumbat. Untuk membuat minuman JSR khusus mengatasi tuba falopi yang tersumbat ini, bahannya cukup simpel banget. Yaitu cukup dengan 2 ruas kunyit. Di sini kunyitnya udah aku kupas dan udah aku cuci bersih juga. Kemudian 1/2 sendok teh lada hitam, boleh menggunakan lada hitam bubuk, dan 2 sendok makan madu. Serta air panas sebanyak 300 ml ya. Iris tipis 2 ruas kunyitnya, boleh kalian iris seperti ini ataupun diparut juga boleh. Kemudian masukkan kunyit yang sudah diiris ke dalam gelas dan tuang air panas sebanyak 300 cc. Kemudian diamkan airnya sampai airnya terasa hangat atau tidak lagi panas. Setelah airnya menjadi hangat, kemudian masukkan 1/2 sendok teh lada hitam dan 2 sendok makan madu, kemudian aduk sampai dengan merata. Minumlah secara rutin 1-2 kali dalam sehari dan sebaiknya diminum saat perut kosong atau 2 jam sebelum makan. Jangan lupa saring dulu sebelum diminum ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk membaca basmalah dan doa serta perbanyak sholawat supaya kalian mendapatkan syafaat Rasulullah dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kalian yang masih bingung sama istilah tuba falopi, di sini aku mau sedikit sharing aja. Jadi tuba falopi itu adalah 2 saluran yang menjadi jalur perjalanan sel telur dari indung telur atau ovarium menuju ke rahim. Nah, adanya sumbatan pada saluran ini dapat mengganggu fungsi daripada tuba falopi itu sendiri ya. Padahal supaya terjadi kehamilan itu, sel telur harus dibuahi dulu oleh sperma di tuba falopi ini sebelum akhirnya menempel pada rahim. Nah, itu sebabnya gangguan pada fungsi tuba falopi bisa menyebabkan wanita sulit hamil. Namun jika kalian sedang menderita gangguan pada fungsi tuba falopi ini atau tersumbatnya tuba falopi, tidak usah berkecil hati dan tetap semangat ya bunda, dan semoga dengan ikhtiar menggunakan resep dari Dr. Zaidul Akbar ini menjadi salah satu proses penyembuhan secara alami untuk bunda-bunda semuanya yang sedang mengalami tuba falopi tersumbat ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.